Seneng cun ora kejagan duwe demenan macem sampean wong liberal beli perhitungan mupai sewakan banding si impan. Kakang harap temenan, ngelamar kurang ngomong pendamping sampean, ngomong karong ngimilan mama, lamaran sampean pasti diterima. Rasa sedih berjaga dua. Demen sampean, demen ikula sampe blak-blakan. Yen ora teka sangga sedih lah, papa tonen baik kaya ning mata. Terima kasih. Iya, sama-sama.